إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Amma ba'd, alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir dari awakhir surat Al-Mumtahanah, ayat-ayat akhir dari Al-Mumtahanah. Dalam Al-Mumtahanah hanya ada 13 ayat, namun beberapa atau hampir semua ayatnya panjang-panjang. Ya, sehingga ya 2 halaman lebih, 2,5 halaman kurang lebih. Tapi jumlah ayatnya hanya 13 ayat. Dan Mumtahanah sebagaimana itu yang biasa pada sifat dan karakter surat-surat Madaniyah, dan ini termasuk surat yang turun setelah hijrah, maka di situ terkandung padanya ahkam, hukum-hukum syariat, ya, fikih dan semisal, ya, termasuk terkait di sini. Selain prinsip wala wal bara, ya, prinsip dari usuluddin, juga tawabi'nya, keterikatan yang terkait dengannya, konsekuensinya, ya, termasuk apabila ada di antara suami istri berpisah, apakah istrinya murtad, pergi ke Darul Kufar, negeri orang-orang kafir, bergabung ke mereka, atau sebaliknya istri dari istri orang-orang kufar tersebut aslamat, masuk Islam, menjadi muslimah, kemudian dia datang ke negeri Islam, sehingga di situ ada beberapa hukum-hukum. Maka seperti halnya surat-surat Madaniyah yang lainnya, biasanya panjang-panjangnya suratnya dari Al-Baqarah dan seterusnya. Maka Al-Mumtahanah berarti kan hanya 13 ayat, 2,5 halaman, tapi tiap ayatnya berapanya panjang-panjang. Dan kemarin di pertemuan sebelumnya kita baca pada ayat ke-10, ya. Dan tidak kita ulangi lagi pembahasan atau pembacaan daripada ayat tersebut, ayat 10, ya. Di mana di akhir-akhir ayatnya, ya, wala tumsiku bi samil kawabir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Ya, dan ayat awalnya ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum mu'minan muhajirat famtahinuhun, dan seterusnya sampai akhir ayat yang tadi kita baca. Dan tentu ini menunjukkan hal penting, pasti ada perintah atau larangan setelah nida'ul mu'minin wal mu'minat. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, sudah Allah panggil kaum mu'minin dengan hal tersebut, ya. Dan ketika turun wala tumsiku bi samil kawabir, dan jangan kalian pertahankan tali-tali ikatan kekafiran. Al-kawabir jamak kafirah. Maka di situ talaqa Umar bin Khattab yauma idzin imra'atain. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mentalak dua orang istrinya. Dan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa idza nuhiya 'anil imsak bi ismatiha fan nahyu 'an ibtida'i tazwijiha aula. Dan apabila mempertahankan ya ismah, penjagaan terhadap istri yang kafirah tersebut dilarang, fan nahyu 'an ibtida'i tazwijiha aula, maka larangan untuk memulai menikahinya lebih terlarang lagi. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Dan perlu diingat sekali lagi, ini tidak semua wanita kafirah, ghairu ahlil kitab, selain daripada ahlul kitab maksudnya, seperti yang lalu kita telah baca. Kalau tidak salah sampai situ ya. Jadi disebutkan Syekh Sa'di ya, kama annal muslimah la tahillu lil kafir, sebagaimana wanita muslimah tidak halal dikepalai rumah tangganya oleh orang kafir, dinikahi oleh seorang laki-laki yang akan menjadi suami dan kepala rumah tangganya orang kafir tidak halal, fakadzalikal kafir la tahillu lil muslim, maka wanita kafir demikian pula tidak halal bagi seorang lelaki muslim, an yumsika, untuk dia tetap mempertahankannya, madamat ala kufriha, selama dia tetap mempertahankan dalam kekufurannya, ghairu ahlil kitab, kecuali dia ahlul kitab Yahudi dan Nasara, sekalipun ini juga kafir ya, kafir, tapi ada beberapa keringanan dari Allah, ada hukum-hukum khusus. Kenapa? Karena ini aslinya adalah asalnya adalah turun termasuk dinun samawi, asalnya dari langit, wahyu, Taurat ya, Yahudi ada pada mereka Taurat, ajaran Nabi Musa alaihissalam, namun mereka tutupi, mereka buang ayat yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka, dan mereka tambahkan apa yang mereka sukai. Begitu pula Injil pada Nasara, asalnya adalah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan masing-masing dengan bahasa aslinya, dan Allah turunkan melalui Nabi Isa alaihissalam, kemudian mereka terjemahkan dan mereka rubah, mereka tambahi ya. Dan mereka tidak menghafal bahasa aslinya. Itu termasuk salah satu sebab banyak hilangnya ya kitab-kitab asli tersebut. Meskipun sebagiannya telah tersimpan masih di Vatikan, dan itu yang menjadi sebab beberapa orang tokoh mereka yang tahu isinya kemudian masuk Islam, sebagian terang-terangan dan sebagian menyembunyikan keislamannya. Orang-orang yang betul-betul membaca Bible yang asli ya. Dan sebagaimana yang kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Ya, ya, di Taurat maupun Injil, perjanjian baru ya, perjanjian lama lebih-lebih ya, maktub indah di Taurat wal Injil, nama Nabi Muhammad SAW tertulis di sana ya. Namun kalau nama orang diterjemahkan ya jadi beda urusannya ya. Muhammad telah datang, yang agung telah datang, yang terpuji telah datang, nama orang tidak boleh diterjemahkan. Muhammad ya, ya Pak Jamal ya Pak Jamal, bukan Pak Bagus ya. Tidak boleh diterjemahkan nama orang. Maka ketika bahasa aslinya ya, tidak mereka jaga entah dengan sengaja atau tidak. Dan ini maka karena asalnya ya, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan hukum-hukum khusus terkait mereka. Sembelihannya, kemudian apa? Pernikahan dengan ahli kitab pun, tetapi yang wanita, yang muslimah tetap yang apa? Ahlul kitab, kitabiyah. Yahudi atau Nasrani, adapun kepala keluarga harus muslim dan tidak sebaliknya. Ya, sekalipun dalam bab sad dan dzari'ah, menutup celah ya, sebagian ulama tidak menyarankan, bahkan sampai tingkat melarang. Ya, seperti Syekh Badiruddin. Namun pada asalnya ya itu suatu hal yang mubah, boleh. Kembali ke sini, adapun pembahasan ini adalah terkait dengan musyrikin Mekah dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Ada perjanjian Hudaybiyah, mereka gencatan senjata. Nah, kemudian di masa-masa itu ada wanita kafir yang masuk Islam, pindah ke Madinah. Ada pula mungkin jikalau ada muslimah yang murtad ke mereka, Allah jelaskan hukum-hukumnya. Ya. Allah katakan wala tumsiku bi'isamil kafir, dan jangan kalian pertahankan tali-tali ikatan kekafiran, termasuk tali pernikahan dengan mereka, istri kalian yang kafir. Kemudian dikatakan wasalu ma anfaqtum walisalu ma anfaqu. Hendaklah kalian minta apa yang dulu telah kalian infakkan, yaitu mahar kalian, berhak kalian minta kembali. Istri kalian pergi, maka boleh berhak minta mahar pada mereka. Dan ini masa damai, masa gencatan senjata, takih boleh. Walias aluma anfaqu, dan silahkan pula mereka minta. Kalau ada istri mereka lari ke kaum muslimin, silahkan mereka minta pun boleh. Agama yang adil, bukan hanya kita minta tapi enggak mau memberi. Ya, tapi demikian keadilan. Zalikum hukmullah, itulah hukum Allah. Yahkumu bainakum, Allah telah menetapkan hukum tersebut di antara kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kata Ibnu Katsir, alimun bima yasluhu li'ibadahu, ya, atau bima yuslihu ibadahu, hakimun tidak. Allah yang maha tahu mana-mana yang lebih bermaslahat bagi hamba-hambanya, yang dapat memberikan manfaat, maslahat bagi mereka. Dan Allah pula yang maha bijak dalam aturan itu semua. Disebutkan dzalikum hukmullah yahkumu bainakum bisulh wa istithna'an nisa minhu, ya, dalam hal perdamaian, ya, ketika perdamaian. Dan kenapa di situ hukum asal boleh, ya, di sana disuruh membalikan kaum muslimin kalau ke atau orang kafir kemudian masuk Islam, suruh mengembalikan sementara mereka tidak. Ya, Allah yang maha hikmat. Dan kenapa para wanita dikecualikan? Kalau wanita datang jangan dikembalikan, ya. Jadi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan salah satu dalil, ya, ziyadatut tasyrif, ziyadatut taklif. Ya. Ya, mulianya atau bertambahnya kemuliaan bagi seseorang itu bertambah beban. Bertambah beban. Ya, maka seorang sebagaimana mau beramal, amalannya utama, amalannya lebih besar pahalanya, ya lebih besar pula tantangannya ataupun perjuangannya, ya. Dan mau bertambah mulia misalnya berjalan ke masjid dengan naik kendaraan, ya lebih mulia yang jalan, tapi itu juga lebih perjuangan. Begitu pula yang lebih, dan banyak dari anbiya, inna asyaddun nas bala'an al-anbiya tsummal amsal fal-amsal. Orang yang paling berat bebannya, musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelah itu para ulama, setelah mereka dan setelah mereka. Dan di sini wanita tidak sama seperti laki-laki. Laki-laki yang demikian dia menyelenggarakan jumatan atau muazin, khatibnya, kemudian mengurusi apa namanya jenazah, dari penggalian dan seterusnya. Meskipun sebagian wanita di antara sang mereka ada sebagiannya, di antara sahabiyah wasilatul maitat, ya, mencuci, memandikan jenazah, ya, tapi seperti apa yang disebutkan, meskipun sah-sah saja menyembelih berkorban wanita, namun kebanyakan aktivitas di luar, ya, adalah dari kaum laki-laki. Makanya ketika Maryam alaihissalam, ya, itu sebelum lahir ke dunia, ya, ibunya mengatakan inni wada'tuha unsa walaysa dzakara kal unsa walaysa dzakaru kal unsa, aku melahirkan seorang anak wanita, ya Allah, ya, padahal sudah nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni, aku sudah nazarkan yang di perutku ini, kalau besok lahir, ya Allah, untukmu, ya Allah, dia akan berkhidmat melayani baitmu, Baitul Maqdis. Dia akan, yaitu, ya, memakmurkan Baitul Maqdis, jadi pelayan umat, ya, berkhidmat untuk agama Allah. Ternyata lahir ke wanita. Maria mengatakan, ini wada'tuha unsa, ya Allah, yang saya lahirkan wanita, walaysa dzakaru kal unsa, dan wanita enggak seperti laki-laki. Ya, menyadari kalau wanita tidak seperti laki-laki. Ya, sekalipun demikian Maryam tetap i'tikaf, rajin di situ, di mihrabnya di Baitul Maqdis, ya, rajin ibadah sampai orang-orang heran, ini kok enggak kelihatan tiba-tiba hamil padahal di mihrab terus, di masjid terus. Baik. Syahidnya di situ lihat bagaimana laki-laki dan wanita banyak amalannya, banyak pekerja yang cari nafkah, yang bertanggung jawab kepala keluarga. Ya, tapi dia juga yang lebih berat tanggungannya. Kepala keluarga siapa? Namanya kepala dengan anggota, ya lebih mulia mana? Ya kepalanya. Ini bukan bicara di sisi ana ya, di sisi Allah tentunya inna akramakum indallahi atqakum, yang lebih bertakwa di sisi Allah itu yang lebih mulia. Tapi secara status siapa yang paling ditaati? Ya, suami apakah istri? Ya, suami. Ayah ataukah anak? Ayahnya. Tapi ini pada asalnya. Nah, namun demikian dia memiliki konsekuensi-konsekuensi. Dia di situ para laki-laki kalau mereka masuk Islam, berhijrah ke Madinah, mereka mempersyaratkan suruh kembalikan. Dan kembalikan. Ya, ini seperti kemarin kita sebutkan ya. Itmam dalam rangka untuk memenuhi syarat ya, kemarin disebutkan apa yaitu amar rijal fa innallaha lam yanha rasulahu sallallahu alaihi wasallam an raddihim ilal kuffar wafa'an bisyart wa tatmiman bisulh. Kalau laki-laki maka Allah tidak melarang rasulnya untuk mengembalikan mereka ke orang kafir dalam rangka memenuhi syarat dan menyempurnakan perjanjian alladhi huwa min akbaril masalih, yang itu didapatkan maslahat yang lebih besar daripadanya. Faman nisa, adapun wanita, falamma kana radduhunna fihi mafasid katsirah amara almu'minin idza ja'ahum almu'minat muhajirat fashakku fi sidqi imanihin an yamtahinuhunna wa yaktabiruhunna bima yadhhar bihi min sidqihinna min aymanin mughalladhah wa ghairiha. Ini kemarin telah kita baca. Adapun wanita, maka ketika mengembalikan mereka mafsadatnya besar ya, dan wanita itu kadang ya labil, mudah dipengaruhi. Mungkin kalau dia diancam, diteror atau yang seterusnya, ya bisa jadi dia kembali lagi agamanya, dan itu mafsadat yang paling besar. Sudah masuk Islam, balik lagi ke agamanya. Ya. Dan yang lain-lainnya dari mafsadat duniawiyah juga, dunianya mafsadat mungkin ini itulah ya. Tapi yang terbesar ya akidahnya bahaya, balik lagi. Baik. Kembali ke sini dikatakan was'alu ma anfaqtum ayyuhal mu'minun hina tarji'u zawjatukum murtaddat ilal kuffar. Tadi telah disebutkan la tumsiku bi samil kafir, jangan kalian pertahankan. Kalau mempertahankan yang sudah ada saja tidak boleh selama bukan ahli kitab. Ya. Sudahlah, relakan, lepas. Dia memilih tetap dengan kekafirannya. Relakan. Jangan kalian pertahankan. Bahkan yang masih tetap istrinya bersikukuh, suruh melepaskan. Umar bin Khattab ya tidak ragu-ragu kecintaannya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturan yang demikian beliau sampaikan, Umar bin Khattab langsung mencerai istrinya. Dan demikian diambil hukum di sini qiyasul aula, yang mengkiaskan sesuatu yang lebih. Dan ini banyak dalam syariat. Kalau yang itu saja enggak boleh padahal sudah jadi istrinya, suruh melepas, apalagi untuk baru mulai mau menikahinya, lebih enggak boleh lagi. Makanya namanya qiyas, terutama qiyasul aula, qiyas itu yang sebanding, yang semisal, dan qiyas yang lebih daripada itu. Itu adalah termasuk hukum syariat. Iya, termasuk hukum dari hukum syariat. Di fikih muyassar itu ya, masadirul fikih arba'ah. Kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' dan al-qiyas. Zakat fitrah pakai beras, qiyas. Ada riba zakat pakai rupiah, dolar, semua qiyas. Zaman dulu enggak ada dalilnya rupiah dan dolar. Adanya dinar, dirham. Dan demikian pula apa dalilnya memukul orang tua itu haram, enggak ada. Adanya wala takul lahumah Uff wala tanah rumah. Kalau membentaknya saja enggak boleh, apalagi memukulnya. Kalau mencukur, menggundul rambut yang aslinya itu haram bagi orang muhrim, bukan mahram. Orang muhrim, orang yang sedang berihram, haji atau umrah, ada larangan-larangan dia. Ya, pakai mencukur, dilarang mencukur. Ternyata dia mencukur karena ada gangguan kutu, seperti sahabat Ka'ab bin Ujrah, diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bayar fidyah. Jika seperti itu saja boleh, apalagi yang ada keperluan untuk operasi di kepalanya, di ada luka butuh dijahit, untuk dipotong, maka itu lebih boleh lagi. Kutu saja boleh kok. Ya, apalagi yang di atas daripada hal tersebut. Dan hal yang demikian itu banyak. Ya. Hal yang demikian itu ya banyak. Ya, dalam apa istilahnya hal-hal yang lainnya, bahkan sebagian juga melebar. Termasuk mumpung ingat, ini yang sering ya, menjamak Jumatan dengan zuhur dengan asar. Ya, sebagian ada yang berpegangan itu tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimah ta'ala dan Syekh Albani merujukkan boleh. Ya, kenapa? Ya, karena kalau dikatakan enggak ada dalilnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memang safar enggak pernah Jumatan. Tapi selalu zuhur asar. Enggak pernah Jumatan. Jadi bagaimana dikatakan ada, ditanya mana ada dalilnya? Memang enggak pernah Jumatan, artinya ketika safar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tidak ada, bukan berarti itu tidak boleh. Ya, makanya mereka mengatakan zuhur itu mengambil hukum Jumat. Ya, dalam banyak hal, jumur datang waktunya. Bagi orang wanita, anak-anak yang tidak berangkat Jumatan, sholatnya tetap zuhur. Ketika orang masbuk datang rakaat terakhir, tapi sudah tasyahud akhir, maka dia berdiri sholatnya 4 rakaat zuhur. Maka al-badal lah hukumul mubaddal, badal menggantikan mubaddalnya. Ya, seperti halnya apa pembatal-pembatal tayamum, enggak lengkap disebutkan dari, tapi apa yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum pengganti wudu. Maka apa-apa yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Dan kemudian juga mereka mengatakan ini bukan hanya kias. Mereka mengatakan kias ma'al farik, ada perbedaannya. Iya. Loh, kalau Jumatan kan cuma 2 rakaat, zuhur kan 4. Ini ada khutbahnya, ini enggak. Enggak bisa dong dikiaskan, kan berbeda. Bukankah wudu dan tayamum juga beda? Ini pakai air, ini pakai pasir. Jadi bukan seperti itu artinya kiasnya, tetapi bukan dalam hal yang demikian. Kemudian juga ya, mereka menyatakan ini bukan semata kias, tapi kiasul aula. Ya. Kalau istilahnya apa? Istilahnya menjamak zuhur asar saja boleh. Ya. Apalagi ketika seorang sedang safar, ya bagusnya memang zuhur asar. Dan orang yang safar tidak menyelenggarakan Jumatan memang. Ya, tapi ketika dia mungkin singgah, dan zaman dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lewat masjid-masjid seperti zaman sekarang. Gurun pasir, naik turun, tidak kemudian ayo ambil cari bikinkan mimbar. Kemudian mimbarnya dibawa, ayo kita adakan Jumatan di tengah gurun. Ya sulit. Jadi sekarang seorang misalnya sedang mampir di tempat, ternyata azan. Itu pada nyebrang Jumatan, cuma di depan. Ya, keluarganya perempuan, ibu-ibu pada di warung. Ini Jumatan, sih tak Jumatan sisa, ngomong seberang. Setelah Jumatan, sekalian jamak enggak ya? Nah, namanya jamak itu rukhsah. Ya, rukhsah, ya, keringanan. Dan ini lebih membutuhkan, sampai ada yang mengatakan ya pernah kita sebutkan mungkin ya istilahnya, kalau yang menjamak apa yang melarang jamak zuhur Jumatan dengan asar tapi membolehkan zuhur dengan asar, itu seperti membolehkan yaitu mengqasar atau membolehkan untuk menjamak sholat karena hujan tapi tidak membolehkan karena salju, karena dalilnya cuma hujan, karena hujan air becek ya. Tapi salju nggak ada dalilnya ya. Tetapi selama orang saljunya tebal mau ke masjid susah ya, dalil boleh ya. dan disebutkan hadis Ibnu Abbas li'alla yuharrija ummatahu, agar tidak memberatkan umatnya. Kembali ke sini, maka disebutkan di sini apabila mempertahankan istri yang kafirah selain ahli kitab saja tidak boleh dan dilarang, fannahyu an ibtida tazwijiha aula, maka memulai menikahinya itu lebih lagi, lebih utama lagi, lebih dilarang lagi. Was'alu ma anfaqtum, dan mintalah apa yang telah kalian infakkan. Ayyuhal mu'minun, hayna tarji'u zawjatukum murtaddat ilal kufar, hei kaum mu'minin, ketika istri-istri kalian kembali yaitu kafir, murtad kepada orang-orang kafir, fa idza kana kufar ya'khuduna minal muslimina nafaqatan man aslamat min nisa'ihim, jikalau orang kafir itu boleh mengambil ya apa yang sudah pernah diinfakkan kaum muslimin, ya ya, man aslamat min nisa'ihim, ya, mereka itu halal untuk meminta dan menerima mahar mereka dulu, ya, karena istrinya sudah pergi dari dia. Istrinya masuk Islam bukan karena ingin harta, bukan karena marah dengan suaminya, bukan karena kabur-kabur masalah urusan duniawi, tapi masalah akidah. Dia betul-betul telah berislam dan tidak memungkinkan tetap bersama suaminya di sana. Maka dia pergi ke kaum muslimin. Maka orang kafir tadi kehilangan istri. Dan boleh mereka, fa idza kana kufar ya'khuduna minal muslimin, jikalau mereka boleh mengambil dari muslimin, nafaqatan man aslamat min nisa'ihim, nafkah mereka yang mereka dulu infakkan kepada istri yang sudah sekarang masuk Islam. Istri mereka dulu kan dibayar mahar, ya. Maka dikembalikan. Maka istahaqqal muslimun an ya'khudhu muqabalata ma dhahaba min zawjatihim ila al-kuffar. Maka kaum muslimin pun berhak untuk meminta yaitu imbalan, balasan, ma dhahaba min zawjatihim, dari istri-istri mereka yang kabur ila al-kuffar, menuju orang-orang kafir. Ya, kalau mereka boleh nakih minta, mana mahar istri saya sudah enggak mau sama saya ke tempat kalian, ya, maka begitu pula kaum muslimin, ya, pantas dan boleh untuk mereka menakih apa mahar-mahar mereka yang dulu mereka bayarkan ke istri mereka karena istrinya murtad dan telah berpisah, kemudian milih ke sana, ke keluarganya, atau menikah lagi dengan orang kafir di sana. Inilah dinu adil, agama Islam, agama keadilan, ya. Dan demikian pula seperti Syekhul Islam punya sebuah kitab judulnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli Wan Naql, menepis yaitu pertentangan antara dalil akli dengan dalil akal. Akal yang sehat, fitrah yang selamat mesti selaras dengan dalil. Dalil yang sahih mesti cocok dengan logika. Kalau ada yang tidak cocok, imma dalilnya dhaif, enggak sahih hadisnya. Oh, ternyata ini bukan sabda Nabi. Oh, ternyata ini hadis palsu. Atau dalilnya sahih, maka enggak mungkin salah. Maka akal kita yang belum nyampe atau salah paham. Iya. Itu. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, wa fi hadza dalilun ala anna khurujal bud'i min az-zawji mutaqawwam. Dan ini sepertinya masalah khilaf, saya belum sempat lihat lagi di kitabun nikah. Masail di antara masalah, masalah di antara masail pembahasan ini, Syekh Sa'd mengatakan berdalil dengan ayat ini juga. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya khurujal bud'i min az-zawj mutaqawwam. Lepasnya atau hilangnya mohon maaf, kemaluan istri, ya, ini maksudnya tidak lagi bisa berhubungan dengan istri yang dia miliki karena sesuatu, maka itu mutaqawwam. bisa oleh syariat bisa dinilai dengan qimah, suatu nilai, yaitu seperti maharnya dulu. Dengan dalil di sini, dulu masih ada istrinya, dia sudah membayar mahar, dan ketika istrinya pergi, maka dia berhak untuk meminta atau menagih lagi mahar, entah itu qimahnya besar atau sedikit. Dan dalam Islam, syariat menuntunkan untuk mempermudah pernikahan, sehingga mahar-maharnya Nabi Zulhasan dalam menikahi, meskipun dia sendiri juga boleh, seandainya ada wanita wahabat nafsah alin Nabi, memberikan dirinya ke Nabi, Nabi mau, boleh. Khusus khalisatan laka min dunil mu'mini, itu khusus murni hanya untuk engkau ya, wahai Nabi Muhammad, ini oleh Allah SWT, tidak untuk kaum mu'min. Kaum mu'min itu kalau mau nikah harus ada maharnya, harus ada walinya, dan seterusnya. Karena khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh. Tapi demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu mahar putri putrinya dinikahi Ali, dinikahi ini, dan demikian pula nikah ketika membayarkan, maka mahar itu pertengahan, tidak tinggi mahal banget, juga tidak murah banget. Tetapi demikian boleh dan bahkan dihasung, yaitu termasuk keberkahan seorang wanita yang dia mempermudah maharnya. Namun demikian sekali lagi, kadang ketika ada sesuatu ya yang kadang tidak diharapkan, namun seorang tidak mengetahui ketika hulu, ketika atau yang semisal ada pengembalian mahar ya. Maka demikian pula dikembalikan mahar tersebut. Kembali ke sini, ketika kehilangan istri tersebut, pergi dan berpisah, mereka berhak untuk mendapatkan ganti dari mahar mereka. Ini dalil kata Syekh Sa'di bahwasanya hilangnya yakni kehormatan istri atau lepasnya istri dari ikatan seseorang itu mutaqawwam, dapat dinilai ya gantinya. Fa idza afsada mufsidun, maka ditarik dari pendapat ini, fa idza afsada mufsidun nikah imra'ati rajulin bi radain aw ghairi kana 'alaihi dhamanul mahri. Maka apabila idza afsada mufsidun, apabila ada seseorang yang merusak, yakni tidak mesti niatnya jelek ya, tapi menyebabkan lepasnya ikatan pernikahan seorang istri dari laki-laki tertentu, apakah karena sebab persusuan atau yang selainnya, kana alaihi dhamanul mahri, maka dia yang menanggung maharnya. Misalnya disebut, loh, jangan, ini saudara sepupu-sepupuanmu, lah kok gak dari kemarin-kemarin bilang ya, misalnya, atau yang semisal ya, ada tafrid dari dia, maka dia menanggung hal tersebut ya. Saya mau bilang tapi gak enak ya, nah, dia nanggung. Saya bisa lanjutkan. Tadi disebutkan pendapat Syekh Sa'di rahimahullah, dan itu salah satu riwayat Imam Ahmad dan sejumlah ulama rahimah ta'ala terkait dengan khilaf khurujul bud'i minaz zawj, hal huwa mutaqawwam am la, apakah hilangnya ikatan pernikahan seseorang disebabkan karena suatu keteledoran ya, kelalaian, ada padanya kemudian ganti rugi ya, dan apakah bud'ah itu mutaqawwam ataukah tidak, dinilai ataukah tidak. Ya. Syekh Rontala berdalil dengan ayat ini ya. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Mintalah apa yang dulu pernah kalian infakkan berupa mahar, dan hendaklah mereka kaum kufar yang istri-istrinya masuk Islam pergi ke muslimin, silahkan mereka juga meminta apa yang dulu mereka telah infakkan berupa mahar-mahar mereka. Kemudian dari situ Syekh Sa'di ta'ala ya, sebagaimana ini juga pembahasan ada di Qawaid Ibn Rajab ya, di kaidah yang ke-54 Al-Qa'idah Ar-Rabi'ah wal Khamsun ba'dal Mi'ah. Ya, nanti mungkin bisa dilihat lagi lebih detail ke sana. Yang jelas ini masalah khilaf di antara ulama dan syiah berdalil dengan ayat ini. Kemudian digunakan dengan dalil ini kemudian kaidah tersebut tentang hal-hal yang seperti tadi kita sebutkan. Seseorang yang menyebabkan batalnya pernikahan, ya, dengan ada sesuatu yang dia misalnya sembunyikan. Ini sebenarnya adalah saudara sesusuannya. Dulu waktu kecil pernah disusui, ya, oleh demikian. Atau yang semisal, maka ini alaihi dhamanul mahar. Atau karena sebab contoh-contoh yang lainnya. Ya. Karena sebab-sebab yang menjadikan, ya, tidak sahnya atau lepasnya hubungan pernikahan dengan seseorang. Misalnya dia berdusta atau menuduh, ya, ini telah berzina, ya. Kemudian suaminya percaya, kemudian setelah itu dicerai istrinya, ya. Istrinya pergi nangis-nangis, ya, dan seterusnya. Kemudian dia ada yang menikahi lagi, apalagi yang menikahi yang nuduh. Nah, ini jauh lebih lagi. Nah, ini kemudian suaminya ternyata tahu kalau ini ternyata istrinya nggak pernah berbuat apa-apa. Ini apa tuduhannya fulan atau perbuatan. Nah, yang semacam ini maka man afsada atau idza afsada mufsid nikah imra'ati rajul. Ini merusak, menyebabkan rusaknya ikatan, dan maka alaihi dhaman al-mahar. Maka dia menggantikan setidaknya mahar dari suami. Ya, tentunya hal-hal yang lain selain mungkin minta maaf, kehalalan atau yang seterusnya, ada dhamanul mahar. Dhaman al-mahar. Wa qawlu dzalikum hukmullah. Firman Allah itulah hukum Allah. Ai dzalikumul hukmu alladzi dzakarahu Allah wa bayyanahu lakum hukmullah. Hukum yang Allah sebutkan dan telah Allah jelaskan tadi, ya. Hukum yang tadi berbagai macam hukum apa suami istri yang berpisah dan dibayarkan maharnya dan seterusnya. Begitulah termasuk jika diragukan seorang wanita mengaku muslimah, maka uji mereka baik. Dan jika kalian tahu ke fa'in alim tumuhunna mu'minat, kalau sudah tahu mereka mu'minat, baru bala tarjiuhunna ilal kufar, jangan kembalikan ke kaum kafir. Dan beberapa hukum yang tadi telah disebutkan di ayat 10 yang lalu, itu adalah hukum Allah. Bayyanahu lakum wa waddahahu. Allah jelaskan untuk kalian dan Allah menerangkannya untuk kalian. Wallahu alimul hakim, dan Allah lah yang maha berilmu dan maha bijak. Faya'lamu ta'ala ma yasluhu lakum minal ahkam. Maka Allah yang lebih tahu mana yang lebih bermaslahat untuk kalian dari hukum-hukum. Fayashra'uhu, maka Allah pun mensyariatkannya. Bihasabi hikmatihi wa rahmatih, sesuai dengan kebijaksanaan Allah dan rahmat kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya. Wa qawlu adapun firman Allah, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar fa'aqabtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Disebut wa in fatakum syai', kalau kalian kehilangan sesuatu, min azwajikum, dari pasangan-pasangan kalian, ilal kuffar, yakni istri-istri kalian, bi an dhahabna, dengan mereka pergi, murtaddat, murtad menuju al-kuffar, kepada orang-orang kafir, ke ayahnya yang kafir, musyrikin dan seterusnya. Ini selain ahlul kitab. Ya. Mereka, ya, murtad kemudian pergi ke sana. Fa'aqabtum, makna fa'aqabtum sebenarnya disebutkan mukatir dari Mujahid dan selainnya, maknanya adalah fa'asabtum ghanimata Quraisy aw ghairihim. Kalian mendapatkan ghanimah Quraisy atau selain mereka. Kemudian kalian mengalahkan mereka. Ya. Kemudian dapat harta ghanimah baik dari kaum kufar Quraisy atau yang selainnya. Fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Maka kalian hai muslimin, berikanlah para suami tadi, suami dari teman-teman kalian yang istrinya kabur dari dia, berikan maharnya. Jadi bukan, paham ya? Jadi di antara muslimin ada yang istrinya kabur murtad ke sana, maka kaum muslimin memberikan dari penguasa, ya, dari Baitul Mal dari ghanimah berikan ke mereka. Kama taqaddama annal kuffar idza kanu ya'khuduna badala ma yafutu min azwajihim minal muslimin faman dhahabat zawjatuhu minal muslimin ila kuffar, sebagaimana yang telah lalu orang kafir apabila mereka boleh mengambil ganti rugi dari mahar ya karena istri-istri mereka pergi ke muslimin, sudah jadi muslimah maka mereka pun diberi ganti rugi maharnya. Faman dhahabat zawjatuhu minal muslimin ila kuffar, begitu pula ya muslimin yang istrinya pergi ke orang-orang kafir murtad, wafatat alaih, kabur jadinya, fa'alal muslimin an yu'tuhu minal ghanimah, maka muslimin wajib mengganti saudaranya tadi dari uang ghanimah, harta ghanimah sebelum dibagikan ke pasukan, berikan ini badal ma'anfaq, sebagai ganti nafkah apa yang telah dia nafkahkan dari mahar. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah yang karenanya, yang terhadapnya, terhadap Allah kalian beriman. Fabi imanikum billah, karena sebab kepercayaan kalian, keimanan kalian, keyakinan kalian kepada Allah, yaqtadi, ini memberi konsekuensi minkum, dari kalian, antakunu mulazimina litakwa, agar kalian menjaga takwa ala dawam seterusnya. Ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat ila qauli wa qul rahim, ini di ayat 12 insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.